Kalau mau cerita, seminggu yang lalu saya pulang pengajian dari Madiun sampai rumah jam 3 pagi. Kulo ngomong kali bojo kulo, "Bunda, nggih, Mbah. Bisa enggak Abah mau sahur?" "Loh, Abah mau puasa?" "Iya. Karena kulo niku lak kon poso seneng. Besok jatahnya puasa Dawud, Bun. Bisa enggak kamu masak untuk Abah?" "Abah minta apa?" "Saya minta digorengin telur. Cara bahasane tiang serandaan omlet." Omlet. Lak nginemu jenenge apa? Dadar ndok. Ndok. Ndok apa sing paling enak? Ngukuri ndok isu-isu. Masuk matamu. Akhire nopo? Awak kula niku keselimpun kebangetan. Jadwale kuwabe teng luar kota nganti jadwal kanca-kanca Bantul niku mboten keduman, kanca-kanca teng Yogya niku mboten keduman. Awakku lompen tetekan. Dina Jumat jam 3 sore, kula bengok-bengok ning kamar. Gempa bumi. Kok liyane ra ono sing bengok-bengok? Ternyata gempa bumi lokal. Sing gempa bumi napa? Ndas kula temumplak mergo kena penyakit vertigo. Tong-tong-tong. Kula bengok-bengok gempa bumi. Orang awam bengok-bengok. Akhirnya jam 5 sore kula dibetok teng rumah sakit. Dokter memutuskan harus opname. Pak Kiai, Anda harus istirahat. Istilah kerennya bed rest. Orang kok stres, bed rest. Kamu ndeso sih? Kamu ora iso bahasa Inggris kok? Kalau aku kan little-little can. Didik-didik iso. Bahasa Inggris gampang nih. Buku bahasa Inggris sih. Book. Buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak, oklok oklok. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikile papat, cat bien. Mengge tak gawake penyanyi lucu. Yuliono munggah panggung yul. Tak gawake penyanyi, niki iso nyanyi mergo cangkeme ompong. Kene yul, pilih gue kene yul. Kayak kaya santri gue kene yul. Rupanya kayak teroris, hati nih Teletubbies. Tunggu kene iki, Salim. Niki wingi ngaji, kula melu teng Sarkem. Malah mbak-mbak nyawangi iki terus. Tak pikir wis naksir, ternyata mboten, ternyata mbiyen tau makan ning Sarkem urung bayar. Malah sak niki sak gon-gon. Kula ngaji teng Sumatera, kula ngaji teng Jawa Timur. Selamat datang Gus Miftah, kiai ini para lonte. Ya Allah. Malah kiai ini para lonte, Pak kondange Gus Miftah sak niki. Masuk matamu. Akhirnya Gus Miftah dibawa masuk ke rumah sakit dinyatakan vertigo. Padahal jadwal ngaji menunggu. Kula niku nyuwun sewu lak nganti men diundang ngaji ra iso mangkat. Rasane gelo. Soale napa wedi gelake jamaah. Jangan sampai jamaah wis gawe pengajian tenanan. Senajan to ki mung etok-etokan wong sakmene bane tendone mung sakmene lak etok-etokan to iki. Ini tanda-tanda. Anggarane cekak. Wong sakmene mbuwane tendone mung loro iki lak ya. Cekak. Ketok e duwite wis entek. Mergo iki nggih labuhan digebuki karo wong. Iya. Begitu teng labuhan ana masalah wartawan gerutuk teng pondok. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang labuhan itu? Dan bagaimana kemudian bentuk persekusi yang dialami oleh para warga? Lanjutkan mau nonton berita teng Detik, nonton berita teng Jawa Pos, teng KR, teng CNN, kabeh niku pun wonten pendapatnya Gus Miftah soal itu. Napa pendapatnya Gus Miftah? Mengki Bar Yuliono nyanyi tak atur. Kowe elek tak ajar sing ngampi. Siap-siap Yul. Iki karo iki rupane padha iki. Padha-padha remuke maksudnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya saya masuk rumah sakit. Lah yo ngono. Lampu taman ning ngarep. Silau, guys. Silau, guys.

Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan rasa tabui soli soli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi terus ke si iri kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku terus ke lamun aku bisa balining alam donya bakal taring kesi sing isih ana ulangi kebaco temenan gar anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa balining alam donya bakal taring kesi pondoku se ise ana salim Soli iman wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab iman sallu ala nabi muhammad moga-moga sesuk awake dhewe mati anak turune gelem ndongake kabeh amin kowe kudu iso ngger segala macam bentuk selawat kudu belajari jazz rock dangdut kabeh aku ku lagune cak dikene iso kok cinta tak terpisahkan tekku iki aja nggo dolanan mergo tekku sagede kentongan ngono sing tak jalo ora mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan ngono masuk in masuk kape lagu kudu iso lagu dangdut selawatnya ora popo wong selawat kuwi padha karo ngombe obat ana kalane nganggo pisang ra iso nganggo banyu ra iso nganggo sego iso nganggo kopi sak piturute sing penting selawate iso mlebu sing penting obate iso mlebu oleh nganggo dangdut nganggo rock sak isine oleh ora popo lagune cah nom-nom Via Valen yo ora apa-apa ditinggal rabi oleh yo selawat tinggal rabi satu nyanyi main masih lae selawat atine seneng ngajine gampang iso ora atiku rasane loro sik engko pas selawat tabuhi iki sing muni jimbine tok wae liyane ora usah dhisik jimbine tok atiku rasane loro nyawang konco aduh karo agomo randuwe tata kromo Qurane rati waca sholate yo ditinggal Oh, boy, he was jamming. utangi lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madha. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muhtamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madha. Ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja safatu li kulli halim minal awali muktahimin. Hae hae ana sing kandha kula Gus niku mengke teng serandaan pengajian teng lingkungane wong Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah ra kenal selawat? Muhammadiyah ya selawatan alhamdulillah. Niki lak kula ra iso bedakke endi ndas NU endi ndas Muhammadiyah. Kalau sana gini saya rasa ribut babakan NU karo Muhammadiyah. Wong NU karo Muhammadiyah niku podo-podo ngelakoni bid'ah. Ning bid'ah wong NU niku nambah-nambahi, bid'ah wong Muhammadiyah ngurang-ngurangi. Sing siji mbah min, sing siji mbah plus. Jadi bedane Muhammadiyah karo NU ki mung siji mbah min, mbah plus. NU selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambahi sayyidina. Muhammadiyah orang nganggo sayyidina. Yo ora apa-apa wong cangkem-cangkeme. Subuh NU sami Allahu liman hamidah. Allahumma dina fi man hadait amin wa afina fi man afait amin. Muhammadiyah ora sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Napa wong Muhammadiyah ra nggak kudu yo ora apa-apa wong paling urung apa bangsa ribut mengono bingung. NU beradaan puji-pujian tambahi Muhammadiyah dikurangi tanpa puji-pujian yo ora apa-apa. Lah wong NU niku soalnya napa sregep pujian sing dileni dawuhe wali songo. Wali songo niku mbiyen nyeluk supaya wong mangkat ning masjid nganggo lagu turi-turi putih, gundul-gundul pacul, seluku-seluku batok, batok eela elo sira mau menyang Solo oleh-oleh payung. Ma jentit lo lo lo lo bang wong mati ora obah yen obah medeni pecah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah duwe dah sing mau pikir. Dulangi-dulangi rapi nak belas. Ma jentit lo lo lo lo bawang mati ora obah yen obah berarti jawah yen urep ayo ngibadah. Allahumma salli wa Tanda imatan bidawami mulki